Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, semoga Allah memberikan kebaikan, rahmah, dan barokah kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan syarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya di antara kasih sayang Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa manusia. Ini di antara kasih sayang Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kasih sayang beliau, beliau tidak pernah diam memberikan peringatan kepada umat ini tentang kejelekan-kejelekan yang akan menimpa. Iya, diajari umat ini agar mengenal fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan. Diajari umat ini agar selamat dari kejelekan-kejelekan, dari fitnah-fitnah. Naam. Kalau di dunia kita akan dikatakan sebagai orang yang baik ketika kita jujur di dalam memperingatkan saudara kita dari bahaya yang akan menimpa dia dalam perjalanannya. Misal ada orang yang bertanya kepada kita tentang jalan yang akan menuju ke suatu kota, kemudian kita tahu tentang seluk-beluk jalan tadi, ada bahaya, ada lubang, ada kerusakan, ada gangguan, namun kita diam saja, kita tergolong bukan orang-orang yang baik. Tetapi kalau kita adalah orang yang baik, ahlun nasihat, orang yang baik dalam memberikan nasihat, niscaya kita akan memberitahu bahaya-bahaya, kejelekan-kejelekan yang akan dia hadapi. Bapak kalau lewat jalan ini banyak sekali lubang, di sana kilometer sekian ada jembatan itu patah, atau jembatan itu sedang perbaikan, jadi nanti mungkin Bapak akan mendapatkan macet, kalau bisa beli bensin dari sini, atau bekal dari sini, ya, dan seterusnya. Sehingga kita memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bagi orang ini. Ini dalam urusan dunia. Lalu, apa pendapat Anda dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau memberitahu kepada kita semuanya tentang kejelekan-kejelekan yang akan dihadapi oleh manusia. Ya. Dijelaskan sejelas-jelasnya oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fitnah-fitnah yang akan menimpa manusia. Bukan hanya itu, Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya. Juga beliau jelaskan tentang langkah-langkah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar selamat dari fitnah-fitnah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang beliau ajarkan sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita semuanya agar selamat dari fitnah-fitnah dengan kita mohon perlindungan kepada Allah di akhir salat ketika tasyahud al-akhir. Meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah. Dari azab kubur, dari neraka, jahannam, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, yakni semua ujian yang ada dalam dunia ini, kehidupan dunia ini. Atau menjelang kematian seorang sampai matinya. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah ini semuanya, kehidupan dan kematian. Dan juga diajari untuk berlindung kepada Allah dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Iya. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah doa ini. Apakah hukumnya wajib dibaca sebelum salam atau hukumnya mustahab, sunnah. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah apa? Sunnah. Tetapi ada di antara para ulama yang berpendapat wajibnya. Karena melihat dan merasakan betapa kuatnya Nabi di dalam mengingatkan umat untuk membaca doa ini. Seperti riwayat yang sudah kita baca bersama, yakni riwayat dari Tawus bin Kaisan. Riwayat dari Tawus bin Kaisan. Ketika sang putra, putranya Tawus sholat, selesai sholat ditanya oleh Tawus, "Ada'auta biha fi sholatika?" Wahai anakku, kamu tadi membaca doa ini atau tidak? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Dalam sholatmu tadi kamu baca doa ini atau tidak? Faqala, maka sang putra mengatakan, la, tidak wahai ayahku, saya tidak baca tadi. Qala, maka Tawus bin Kaisan mengatakan kepada putranya, a'id sholatak, ulangi sholatmu. Fahada amrun azimun jidda. Nah, ini tentunya perkara yang sangat besar. Dan ini tentunya menunjukkan kasih sayang sang bapak kepada anaknya. Ya. Kalau bapak masih hidup mungkin masih bisa berbuat. Nah, tetapi penjagaan kita kepada anak sebatas kemampuan kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan. Keterbatasan pikiran, keterbatasan kekuatan, keterbatasan jiwa, keterbatasan waktu. Kita tidak bisa menjaga anak kita. Yang bisa menjaga anak kita hanya Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Tayib di samping beliau berusaha sesuai dengan kemampuan beliau untuk menjaga putra beliau Ismail. Dididik, diajari. Ya. Diajak membangun Ka'bah. Ini semuanya bentuk pendidikan, penjagaan seorang bapak kepada anaknya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, tetap saja Nabi Ibrahim adalah manusia. Dhaif, lemah. Sehingga beliau alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Iya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, demikian seorang bapak seharusnya. Menyerahkan segala urusan dia dan urusan anak-anaknya kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga berdoa kepada Allah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang senantiasa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tawus bin Kaisan ya, mengatakan kepada putranya, kamu tadi membaca doa ini atau tidak? Tidak wahai ayahku. Terlepas dari masalah wajib atau tidak, sang ayah ingin mengajarkan kepada anaknya tentang betapa pentingnya doa ini. A'id salatak, ulangi salatmu, baca doa ini dalam salatmu. Karena perkara-perkara itu sang bapak pun tidak bisa memberikan bantuan sama sekali. Selamat dari azab neraka, selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah-fitnah kehidupan, kematian, fitnah dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Iya. Ini yang terakhir kita baca, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Imamul Bukhari di dalam bab yang pertama dalam Kitabul Fitan, beliau menukilkan firman Allah di dalam surah Al-Anfal. Di dalam surah Al-Anfal, di mana Allah Jalla wa Ala memperingatkan kita semuanya tentang adanya fitnah, adanya kejelekan. Yang kejelekan itu, fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Iya. Kita berhati-hati dari fitnah ini. Kata Allah Jalla wa Ala, Allah berfirman dalam suratul Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari fitnah, dari kejelekan. Yang kejelekan itu, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Bahkan orang yang tidak zalim pun, orang yang tidak berdosa pun ikut merasakan akibat dari apa? Fitnah tadi. Orang-orang berbuat zalim, orang-orang berbuat kejelekan, ada orang tidak berbuat zalim ikut kena juga. Hendaknya kita takut dari ya, fitnah ini. Wabillahi taufiq. Di antara sebabnya yaitu ketika ada orang-orang yang berbuat jelek, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang diam saja. Orang yang diam itu ya, taib, tentunya dia ya, membiarkan perbuatan jelek tadi menjadi besar, menjadi banyak ya, dan mungkin akan muncul fitnah dengan sebab itu. Hukuman Allah Azza wa Jal, yang hukuman tadi tidak hanya menimpa para pelaku dosa, bukan hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja, yang tidak berdosa, yang tadi membiarkan kemungkaran itu, dia diam saja. Atau bahkan orang yang tidak salah sama sekali, dia sedang lewat di tempat terjadinya apa namanya azab itu, dia ikut kena juga. Orang baik-baik melewati jalan yang di situ ada terjadi tanah longsor dan seterusnya, ikut apa namanya mati juga. Orang yang sedang berdagang di situ, naik motor lewat situ, ikut juga meninggal. Ini contoh. Allah Jalla wa Ala mengingatkan ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi, berkata Syekh Rabi, "Idza waqa'atil balaya wal munkarat fil ummah." Jika balaya, kejelekan-kejelekan, kesyirikan, kemungkaran-kemungkaran itu terjadi di tengah umat, wa nazala adzabun, kemudian Allah turunkan azab dengan sebab itu, dengan sebab merajalelanya kesyirikan, kemungkaran dan seterusnya, fa innahu, maka sesungguhnya azab itu, kejelekan itu, yanzilu bil mudznib, akan menimpa orang yang berbuat dosa, wa ghairihi, dan juga orang yang tidak berbuat dosa ikut. Nah, bayi mungkin juga ikut mati dalam kejadian tadi. Anak belum baligh juga ikut mati dalam apa? Kejadian tadi. Ya atau tidak? Ya, menimpa orang-orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Wabillahi taufiq. Menimpa orang tidak berbuat dosa, ini macam-macam yang tidak berbuat dosa, macam-macam. Tidak melakukan perbuatan itu. Ada yang tidak melakukan, namun dia membiarkan. Seperti orang yang menyetujui. Li'anna man aqarral mungkarat fahuwa syarikuhum. Orang yang membiarkan kemungkaran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang diam ini fahuwa syarikuhum, dia berserikat fi iqrariha, berserikat dalam perbuatan tadi, minimal dengan dia membiarkan. Wa man lam yuqirraha, bahkan orang yang tidak membiarkan pun bisa jadi kena. Orang tidak berdosa sama sekali, seperti anak-anak tadi kita sebutkan. Iya. Atau orang yang lewat sedang berjalan tidak tahu menau, ikut merasakan apa? Ya, akibat dari perbuatan orang-orang yang berdosa. Tetapi ya, jangan ada dalam benak kita bahwasanya Allah zalim kepada hambanya, tidak. Nah, apa yang menimpa orang-orang yang tidak berbuat dosa itu mesti ada hitungannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi orang ini ya derajatnya di sisi Allah tinggi, namun menjelang kematiannya derajatnya ini kok masih rendah. Apa yang menyebabkan dia tinggi? Ternyata diuji oleh Allah dengan ini. Bisa jadi ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah karena musibah yang menimpa dia. Jadi ya, tidak boleh dan memang tidak boleh sama sekali seorang terbersit dalam benaknya ya, Allah zalim kepada hambanya. Abadan, sama sekali. Allah tidak menzalimi hambanya walaupun seberat apa? Dzarrah. Amalan kebaikan seberat dzarrah saja di timbangan itu ya, akan tampak dan akan menjadikan sebab seorang masuk ke dalam jannah. Amalan kebaikan dan kejelekannya sama misalnya. Tiba-tiba ada satu amalan kebaikan seberat dzarrah. Ini akan memperberat amalan kebaikannya. Wadakhalal jannah. Dia masuk jannah. Walaupun selisihnya satu dzarrah. Allahu Jalla wa'ala adalah zat yang maha adil. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang juga semakna dengan ayat tadi. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yaghzu jaisun al-ka'bata. Akan ada suatu pasukan yang menyerang Ka'bah. Akan datang nanti masa di mana ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kanu bi Baida, ketika mereka sampai di Baida, minal ardh husifa bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian ketika mereka sudah hampir menyerang Ka'bah, Allah hancurkan mereka semuanya. Bahkan yang lewat juga ikut kena. Subhanallah. Sampai Aisyah bertanya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana semuanya dimasukkan ke dalam bumi? Bagaimana semuanya ditenggelamkan di dalam bumi, termasuk orang-orang yang lewat? Bukankah di tengah-tengah itu, di tengah mereka itu ada orang yang sama sekali tidak akan menyerang Ka'bah, orang yang lewat di situ? Nabi menjawab, "Na'am, iya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya ditenggelamkan. Tetapi summa yub'atsun, tetapi semuanya itu akan dibangkitkan ala qadri niyyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka." Ada hitungannya di sisi Allah. Asy-syahid, intinya ma'asyiral muslimin, ya, Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam bab ini ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allahu Jalla wa'ala memberikan peringatan kepada manusia dari fitnah-fitnah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara kasih sayang beliau, beliau mengajarkan kepada kita umat beliau ini ya, penjelasan tentang fitnah, diberi peringatan tentang fitnah dan bagaimana agar kita selamat dari fitnah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sepertinya kita sudah baca nih, ikhwan. Enggak apa-apa kita ulangi ya. Baik. Tentang ayat ini berkata Az-Zubair ibn Awam, seorang sahabat, inna qara'naha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Ayat ini, ayat di dalam suratul Anfal ayat 25, dulu kita baca, tentunya di zaman Rasul kita baca, dibaca pada zaman Abu Bakar, dibaca pada zaman Umar, dan juga kita baca di masa Utsman bin Affan. Dan kita tidak menyangka, ya, lam nakun nahsabu anna ahluha, kita tidak pernah menyangka, kita juga ikut merasakan, para sahabat. Namun ternyata sahabat ikut merasakan juga. yaitu di saat terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ahlul jannah, orang yang dijamin masuk jannah, dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena dinikahkan oleh Rasul dengan kedua putrinya. Ya. Orang yang memutih rambutnya di atas iman, di atas Islam, di atas perjuangan, karena beliau wafat ketika umur 83 tahun. Sudah demikian tua beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ternyata beliau pun merasakan itu. Beliau tidak berdosa. Beliau merasakan. Dan setelah wafatnya Utsman bin Affan, ujian juga terus menimpa. Para sahabat pun ikut merasakan. Masa-masa sulit. Masa-masa gelap, masa-masa fitnah yang pernah diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berlanjut sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada tahun 40 Hijriah. Tahun 35 wafat Utsman bin Affan. 5 tahun berikutnya wafat Ali bin Abi Thalib. Masa-masa sulit ketika itu. Ya, sebagian sahabat terbunuh dalam peristiwa-peristiwa fitnah. Ya, sebagian sahabat ya mendapatkan kesempitan-kesempitan dalam apa? Dalam fitnah-fitnah tadi. Namun selalu akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berikan pertolongan sampai kemudian terjadilah persatuan kaum muslimin pada tahun 41 Hijriah yang terkenal dengan Amul Jamaah, di saat Al-Hasan bin Ali berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, jadilah beliau ya Amirul Mukminin sampai wafatnya Muawiyah pada tahun 60 Hijriah. Sampai wafatnya Muawiyah pada tahun 60 Hijriah. 20 tahun masa keemasan setelah Khulafaur Rasyidin. Kaum muslimin apa namanya menyerang atau memperluas kekuasaannya, dakwahnya. Bahkan pasukan perang laut menjadi besar di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Wabillahi taufik. Namun musuh-musuh Islam tidak suka dengan masa keemasan ini, 20 tahun ini. Sehingga jangan heran kalau kemudian orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, dan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kufar dan munafikin berusaha untuk membuat sejarah kaum muslimin ini tidak dikenal oleh generasi muda. Dirusak. Dijelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dijelek-jelekkan khalifah yang demikian baik di dalam memimpin negara sampai 20 tahun. Ya. Jadi Muawiyah menjadi raja selama 20 tahun. Setelah sebelumnya menjadi gubernur selama 20 tahun. Sejak masa Umar dan masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Zubair bin Awam ketika beliau membaca ayat ini di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, tidak pernah merasa, beliau ikut merasakan fitnah itu. Namun ternyata beliau baru merasakan, ternyata kita pun merasakannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fitnah yang paling besar menimpa seseorang dalam kehidupan adalah kekufuran. Kufur. Setelah seorang mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebesar-besar fitnah. Orang tadinya mendapatkan hidayah, tadinya dia mendapatkan sebab untuk mendapatkan jannah, surga Allah. Namun kemudian ya fitnah menimpanya dan dia menjual agamanya. Ini yang paling besar. Fitnah kekufuran. Asyirku billah azza wa jal. Makanya dalam Al-Quran syirik itu disebut dengan bahasa apa? Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih ya berat daripada pembunuhan. Ya'ni asyirik billahi azza wa jal. Syirik kepada Allah azza wa jal. Kekufuran. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jangan memahami kalimat fitnah seperti bahasa Indonesia ya. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya luas, di antaranya syirik makna fitnah itu. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kejelekan, kesyirikan ini fitnah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yusbihu kafiran wa yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk berbuat baik, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang dalam keadaan muslim, di sore harinya dalam keadaan apa? Kafir. Di sore harinya dalam keadaan muslim, pagi harinya dalam keadaan kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia karena fitnah itu. Dan inilah yang terjadi pada sebagian orang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya tentunya mereka bukan sahabat. Di zaman Rasul wafat lahiriahnya masuk Islam. Tapi setelah Rasul wafat alaihi salatu wassalam, di antara mereka ada yang murtad, menampakkan kekufurannya seperti orang-orang yang beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Adapun para sahabat tidak ada yang murtad. Abadan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan jaminan jannah Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebuah hadis. Setelah menyebutkan ayat dalam suratul Anfal, beliau menyebutkan apa? Menyebutkan hadis yang disitu disebutkan salah satu jenis fitnah, yaitu kekufuran. Orang yang merubah agamanya setelah tadinya mendapatkan hidayah apa? Islam. Nah, ada orang-orang yang mendapatkan musibah dengan musibah ini. Dalam hadis Asma radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana ala haudhi, saya berada di atas telagaku, antadhiru man yaridu alayya, saya di atas telaga menanti datangnya umatku. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam nanti di padang mahsyar, beliau sudah berada di telaga menanti umatnya untuk mendatangi beliau, minum dari air telaga. Telaganya Rasul alaihi salatu wassalam, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminum dari air itu, walaupun seteguk, walaupun sedikit, lam yadhma abada, tidak akan haus selama-lamanya. Berbondong-bondonglah manusia datang. Ya, berbondong-bondong umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Tetapi tiba-tiba di antara orang yang mendekati telaga Rasul dicegah, diusir. Fayukhadhu binasin min duni. Ada orang-orang yang mendekat kemudian diusir, dihalangi antara dia dengan aku. Kaum ini dihalangi. Fa'akulu, maka aku pun mengatakan, kenapa dihalangi? Yani ummati, ini umat saya. Rasul taunya mereka umat beliau. Ya Rasul manusia, tidak tahu perkara yang gaib. Rasul tidak tahu apa yang terjadi sesudah wafatnya beliau. Tidak tahu. Nah, kecuali yang Allah beritahukan kepada beliau. Beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahukan kepada beliau. Dari perkara-perkara gaib. Ketika Rasul berkata, ummati, ini umatku. Yani kenapa diusir? Kenapa dijauhkan? Fayuqal, maka dijawab. La tadri, wahai Nabi, engkau tidak tahu. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Masya'u alal qahqara. Orang ini ya berjalan ke belakang, mundur, berpaling dari Islam. Jadi ahlur riddah, orang-orang yang murtad, ya. Nah, seperti orang-orang munafikin, lahiriahnya Islam namun sesungguhnya dia apa? Ya, murtad atau dia yakni kafir. Mereka diusir dari apa? Dari telaga. Diusir dari telaga. Ya. Wabillahi taufiq. Yakni orang-orang ini yang diusir dari telaga, futinu, menimpa mereka fitnah. Waliyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari fitnah, terlebih fitnah al-kufur, syirk billahi Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terkait dengan hadis ini, hadis orang yang diusir dari telaga. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, wa yahtamilu annahu yuridu ahla riddah. Makna dari hadis ini, mereka itu adalah ahlu riddah, orang-orang yang murtad. Wal Bukhari fassaraha hakadha, demikianlah yang ditafsirkan oleh Imamul Bukhari. Imamul Bukhari menafsirkan mereka dengan apa? Ahlu riddah. Naam, ala annal murada bihim alladzina irtaddu, ya, mereka itu orang-orang yang murtad. Ahlu ridda alladzina irtaddu min qabailil Arab. Orang-orang yang murtad dari kabilah-kabilah Arab. Ketika Rasul menguasai Mekah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam haji wada, jumlah beliau banyak, para sahabat sampai ratusan ribu. Mungkin ada orang-orang di kabilah-kabilah Arab yang belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam karena takut, karena melihat betapa besarnya kaum muslimin, ikut masuk Islam. Tetapi begitu Rasul wafat, qabailul Arab, ada kabilah-kabilah Arab yang jauh dari Madinah, yang mungkin belum pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, irtaddu, mereka murtad. Ada yang mulai tidak mau membayar zakat, ada yang kemudian beriman kepada Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu. Iya. Nah, disitulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Juga masa-masa yang sulit di awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Perjuangan beliau yang luar biasa. Ya. Naam. Mereka itulah ahlu riddah. Mereka itulah yang diusir dari apa? Dari telaga. Seperti Banu Hanifah. Banu Hanifah biqiyadati Musailamah al-Kadzab. Yang mengikuti Musailamah al-Kadzab. Nabi palsu namanya Musailamah. Wa Banu Asad, juga kabilah Bani Asad. Mereka juga murtad. Biqiyadati Tulaihah. Karena ada nabi palsu yang namanya Tulaihah. Ikut. Mengimani Tulaihah. Wa Banu Tamim biqiyadati Sajah. Ada lagi yang lain yang bernama Sajah. Mengikuti orang ini Sajah. Banu Tamim. Jadi beberapa kabilah Arab ini ada yang murtad-murtad. Ya, ada yang mengikuti Musailamah al-Kadzab. Ada yang mengikuti Tulaihah, ada yang mengikuti Sajah, dan ada yang mengikuti Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu yang munculnya di Yaman. Wa tawa'if minal Yaman, dan beberapa kelompok dari orang-orang Yaman murtad mengikuti Al-Aswad Al-Ansi. Faqadha ala fitnatihim wa riddatihim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya ditumpas, mereka semuanya ya, dihentikan fitnah-fitnahnya oleh siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Tetapi sejarah ini dibalik oleh orang-orang Rafidhah. Sejarah ini ingin dikubur dalam-dalam oleh orang-orang Rafidhah. Justru hadis ini tadi yang menyebutkan ada umat Nabi yang diusir, mereka katakan yang diusir itu adalah sahabat. A'udzubillah. Padahal sahabat itulah yang ya, memadamkan fitnah orang-orang yang murtad ini. Terbalik. Itulah kejelekan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu Syekh Rabi' mengatakan, "Wa la'natullah 'ala ar-rawafid." Sungguh Allah melaknat orang-orang Rafidhah. Wa akhzahum, dan Allah Azza wa Jal membinasakan mereka. Menjelekkan mereka. Kenapa demikian? Yunazziluna hadhil ahadits, karena mereka menerapkan hadis-hadis di atas tadi, hadis tentang diusirnya sebagian umat Nabi alaihi salatu wasallam dari telaga, ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tafsirkan dengan sahabat. Ya, kalau orang yang terbaik yaitu para sahabat saja, ya, dikatakan diusir dari telaga, apalagi seperti kalian orang-orang Rafidhah, lebih pantas untuk diusir. Nah, a'udzubillah. Jadi mereka menafsirkan yang diusir itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, wa amsalihim, dan yang semisal dengan mereka dari kalangan para sahabat, yang justru para sahabat ini dalam sejarah alladzina qawwaw 'ala riddah, yang telah ya menumpas kemurtadan-kemurtadan itu, yang telah membunuh para nabi palsu itu, wa fatahud dunya, dan justru para sahabat ini yang mereka sujudkan, yang mereka kafirkan, justru mereka itulah yang menebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Terbalik sejarah itu. Nah, wa qawwaw 'ala syirik, justru merekalah yang ya membinasakan fitnah-fitnah itu. Biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, Sekali lagi terkait dengan hadis ini, kata Syekh Rabi Ibn Hadi, was sahih anna hadal hadis, yang benar bahwasanya hadis di atas ini, wa amsalahu, dan hadis-hadis yang semisal, innama yunazzalu ala man yartaddu, itu berlaku bagi orang-orang yang murtad, itu yang diusir dari telaga. Wa fa ala man yartaddu fi'lan an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang diusir adalah orang-orang yang murtad. Wa amma ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah azza wajalla. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad zakkahumullah. Allah telah mentazkiyah mereka. Tabaraka wa ta'ala wa wa'adahumul jannata, dan mereka telah dijanjikan oleh Allah jannah, dan janji Allah pasti. Wa bayyana annahu qad radiya anhum, dan Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan para sahabat telah ridha kepada Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisihi apa janjinya. Wa maqalahu haqqun, dan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang sahabat, semuanya benar. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, sahabat muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi-ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai mereka, muhajirin dan ansar. Jelas di sini Allah mengabarkan. Allah sudah meridhai mereka. Kemudian kalian mengatakan mereka kafir. Artinya kalian menuduh Allah meridhai kekafiran. Sadar atau tidak, ya, sengaja atau tidak, kalian telah mencela Allah azza wajalla. Naam. Dan kalian yang lebih pantas untuk dikatakan kafir daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi, minal muhajirina, dari kalangan muhajirin dan ansar, dikatakan oleh Allah azza wajal radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Nah. Fahadihi syahadatun min rabbil alamin. Ini kata Syekh Rabi, ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 100 adalah persaksian dari Allah. Persaksiannya Allah. Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Annahu qad radiya an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah telah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, iya. Yang Allah ridhai adalah para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan juga Allah ridha kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan ihsan. Artinya kita masih mungkin untuk mendapatkan keriduan Allah. Dari golongan yang ketiga. Golongan yang pertama tidak mungkin. Kita tidak mungkin menjadi muhajirin. Tidak mungkin pula kita menjadi orang-orang ansar. Sudah selesai masa mereka itu. Maka bagi kita hanya ada kemungkinan yang keberapa? Yang ketiga, yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan ihsan, dengan baik. Ya. Adapun kalian bukannya mengikuti, malah mencela, mencerca, mengkafirkan. Ya. Maka jangan heran kalau para ulama, ya, salaf, termasuk imam-imam ahlus sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang semisalnya, mereka semuanya mengatakan atau mereka semuanya menilai jeleknya orang yang mencela sahabat. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, kalau kalian melihat idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau ada di antara kalian melihat ada seorang yang mencela sahabat, walaupun satu yang dicela, ketahuilah orang tadi adalah zindiq, munafik. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia, adalah firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah mengatakan, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian, la yastawi minkum. Tidak sama di antara kalian, yakni derajatnya. Tidak sama antara orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum al-fath. Sebelum fath. Ya. Nah. Kemudian dia ikut berperang bersama Rasul. Jadi orang-orang yang masuk Islam sebelum al-fath, Fathul Hudaybiyah atau Fathu Makkah, ya, dia masuk Islam sebelum itu. Kemudian ikut berperang bersama Nabi, ini derajatnya tinggi. Tidak sama dengan orang yang masuk Islam, ya, sesudahnya, walaupun masih dari kalangan sahabat. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka yang masuk Islam sebelum fath dan ikut perang bersama Nabi sebelum fath, mereka derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, minalladzina anfaqu min ba'du, daripada orang-orang yang masuk Islam sesudah fath Hudaybiyah atau Fathu Makkah. Masih sama-sama sahabat, derajatnya berbeda. Ya. Antara Muhajirin dan Ansor derajatnya berbeda. Namun mereka itu semuanya, baik yang masuk Islam sebelum Fath Hudaybiyah atau sesudah Fath Hudaybiyah, naam, itu semua sahabat, kata Allah dalam ayat ini, wa kullan, dan semuanya tanpa kecuali, wa'adallahul husna, Allah janjikan untuk mereka husna, dan husna itu jannah, surga. Berdasarkan ayat ini, maka seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali, ya, dijanjikan oleh Allah jannah, ya, semuanya tanpa kecuali dijanjikan oleh Allah jannah, ya, semuanya tanpa kecuali. Tetapi kalau kita akan menyebutkan satu persatu, ini harus berdasarkan dalil. Tapi seluruhnya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain fil jannah, di surga Allah jalla wa ala, berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Wabillahi taufiq. Ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridhai mereka. Satu lagi ikhwan, ayat, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum, sesungguhnya kalian di sini yang pertama adalah sahabat. Ya. Kuntum khaira ummatin, ketahuilah ayat ini ditujukan kepada sahabat. Ini yang pertama. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian melarang yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah azza wajalla. Berdasarkan ayat ini, maka ketahuilah bahwasanya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah khairul umam, sebaik-baik umat. Wa ma 'arafat al-insaniyah ba'dal anbiya akrama wala afdal minhum radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ambil sebuah kesimpulan, dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada orang yang lebih afdal, tidak ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat sesudah para nabi dan apa? Rasul. Tidak ada sejarah yang mencatat ada orang yang lebih baik daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain sesudah para nabi dan rasul. Ini wallahu a'lamu bissawab, ya, yang bisa kita baca, ya, dari beberapa ayat yang ini menjelaskan bahwasanya, ya, para sahabat diselamatkan dari fitnah kekufuran, ya, dan sesungguhnya kekufuran termasuk bagian dari fitnah yang diperingatkan oleh Allah jalla wa ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.